Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memudahkan kita semuanya untuk beramal dengan amalan-amalan saleh. Ialah yang membimbing kita, ialah yang mengarahkan kita, ialah yang menyadarkan kita, dan ialah yang membuat kita berada di sini pada malam hari ini melaksanakan kegiatan yang bermanfaat insyaallah taala, bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah, kemudian menunggu datangnya salat isya dengan kita bersama-sama mengkaji sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki hadis yang ke-39 yang disebutkan oleh al-Imam Al-Hafidz An-Nawawi rahmatullahi taala alaihi. Dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 42 hadis yang berisi tentang dasar-dasar keislaman. Pada hadis yang ke-39, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis yang hasan dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna allaha tajawazali an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan umatku dan maaf itu untukku. Jadi sebuah keistimewaan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula sebuah keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah subhanahu wa taala memaafkan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dari apa? Dari tiga hal, yaitu al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alaih, perkara-perkara yang mereka lakukan karena ketidaksengajaan. Al-khata', perkara-perkara yang mereka lakukan karena kelupaan, nisyan, dan perkara-perkara yang mereka lakukan dengan unsur paksaan. Wa mastukrihu alaihi. Ini tiga hal yang Allah Jalla wa'ala memaafkan untuk umat ini. Dan tidak Allah berikan maaf ini kepada ahlul kita, kaum sebelum kita. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwasanya sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan maaf kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam terhadap perkara-perkara pelanggaran yang mereka lakukan karena ketidaksengajaan, karena kelupaan, karena unsur adanya keterpaksaan, adalah disebabkan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum tatkala turun kepada mereka ayat yang memberatkan mereka. Jadi suatu kali ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-284. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semata semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan tidaklah kalian menampakkan perkara yang ada pada diri kalian atau kalian menyembunyikannya, melainkan pasti itu akan dihisab dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penggalan kalimat kedua dari ayat ini, yaitu Allah mengatakan apabila kalian wahai manusia menampakkan apa yang ada pada kalbu kalian atau kalian menyembunyikannya, tidak menampakkannya berarti tidak melakukannya, tidak melafadzkannya, niscaya kalian akan tetap dihisab. Kalian akan tetap dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian ucapkan meskipun itu di dalam kalbu. Meskipun itu hanya sekedar khotorat, yakni besitan-besitan yang ada dalam kalbu manusia. Disebutkan bahwasanya turunnya ayat ini membuat para sahabat radhiyallahu taala anhum merasa berat. Merasa beratnya adalah mereka merasa berat apabila perkara-perkara yang hanya lewat pada kalbu-kalbu mereka itu juga akan dihisab, dihitung dan dibalas. Gitu. Maka hal ini disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, mereka mengadu tatkala turun ayat ini. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kullifna minal amali ma la nutiqu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ayat di atas kita sudah dibebani amalan yang kita tidak akan mampu untuk memikulnya, yaitu beban untuk kita akan dihisab terhadap apa yang lewat pada kolbu-kolbu kita, besitan-besitan kolbu itu akan dihisab. Ini memberatkan kita dan kita enggak ada yang selamat dari besitan-besitan kolbu, ya kan? Terkadang hati kita berkata, wah sepertinya ingin berbuat ini, sepertinya ingin mengucapkan ini, tapi lisan kita tidak mengucapkannya, itu hanya terbesit dalam kolbu semata. Nah, dalam surat Al-Baqarah di atas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa besitan-besitan kalbu itu akan dihisab. Nah, ini memberatkan para sahabat radhiyallahu anhum. Tatkala mereka mengadukan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi menegur mereka, aturiduna an taqulu kama qalat banu Israil, sami'na wa asaina. Apakah dengan aduan kalian ini lantas kalian ingin mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel, kami mendengar dan kami membangkang. Gitu. Jadi Bani Israel itu kebiasaannya kalau turun kepada mereka ayat yang memberatkan selalu begitu, sami'na wa asoina, kami dengar kami membangkang, kami dengar tapi kami gak mau nurut, sami'na wa asoina, itu kebiasaannya Yahudi. Maka Nabi SAW menegur, apakah dengan aduan kalian tadi, kalian menyatakan hal itu adalah berat, kalian ingin mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel, kami mendengar dan kami membangkang. Qulu sami'na wa ata'na. Turun ayat apapun itu, perintah bagaimanapun itu, Nabi mengatakan yang kalian harus ucapkan adalah sami'na wa ato'na. Kami mendengar dan kami taat. Jangan melawan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintahnya, sami'na wa ato'na. Jangan seperti orang Yahudi yang mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami taat. Inilah yang harus diucapkan seorang muslim tatkala menerima syariatnya Allah Subhanahu wa taala meskipun itu memberatkan. Jangan seperti kebiasaannya Yahudi yang kalau turun syariat memberatkan mereka, mereka mengatakan kami mendengar dan kami tidak mau nurut, membangkang. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sahabat tadi yang mengadu keberatan terhadap isi syariat yang diturunkan dalam surat Al-Baqarah 284 tadi, mereka pun setelah mendengar bimbingan dan petuah dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan na'am ya Rasulullah, sami'na wa ato'na. Ya Rasulullah, kami mendengar dan kami taat. Ikhwani fillah rahimakumullah, apa dampak baik yang diterima oleh mereka para sahabat dan diterima oleh kita, orang-orang yang datang setelah mereka para sahabat? Apa dampak baik yang kita dapatkan bersama dari mendengar dan taatnya mereka para sahabat radhiyallahu anhum tatkala turun syariat yang memberatkan? Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun memuji mereka. Ya, yang pertama, tatkala para sahabat tadi mengatakan sami'na wa ata'na, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya yang isinya pujian kepada mereka. Pujiannya adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Seorang rasul yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Begitu pula orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasul tadi, mereka juga sudah mengimani semua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian. Ya. Allah menyatakan bahwasanya mereka yang mengatakan sami'na wa ata'na, mereka sudah beriman. Itu satu. Mendapatkan pujian. Kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat tadi karena mengatakan sami'na wa ata'na, mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Al-Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala berikutnya menurunkan ayat. Yang mana ayat inilah ayat yang agung, menjadi keringanan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak urusan-urusan agama mereka. Yaitu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Lihat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebabkan sami'na wa ata'na, Allah memberikan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Ternyata sebab musabab asal muasal turunnya ayat ini adalah karena sami'na wa ata'nanya mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jazahumullahu khairan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian, tidak cukup hanya dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha saja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat sebagai keringanan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan lanjutan ayat tersebut. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang diperbuat oleh jiwa adalah untuknya dari kebaikan, dan yang diperbuat oleh jiwa dari kejelekan, maka akibatnya juga akan menimpa dia. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya menukil, menghikayatkan doanya orang-orang yang beriman. Ya. Allah mengatakan, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ini doanya orang-orang yang beriman yang Allah hikayatkan di dalam ayat setelah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yaitu doanya mereka, orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Itu. Dan disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya orang-orang yang beriman ini, yaitu dengan jawaban qad fa'altu. Iya, saya telah mengabulkan. Tatkala orang-orang yang beriman mereka berdoa, ya Allah jangan azab kami apabila kami lupa atau kami salah tidak sengaja, Allah katakan, iya aku telah kabulkan, aku telah lakukan, aku tidak akan mengazab siapapun yang melakukan kesalahan karena lupa atau karena tidak sengaja. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga disebutkan oleh para ulama terkhusus para ahli tafsir dalam bab ini bahwasanya ayat surat Al-Baqarah 284 yaitu in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah, semua yang ada pada kalbu kalian, kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, Allah akan hisab. Isi ayat ini dihapus hukumnya dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berikutnya, yaitu Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami jangan hukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Sehingga para ulama menyebutkan apabila terbesit pada kalbu seseorang kekufuran contohnya, dan dia tidak mengucapkan kekufuran tadi, hanya terbesit, khotoratun nafas namanya, besitan-besitan kalbu, hanya terbesit, dia tidak mengucapkannya, maka dia tidak kafir. Maka dia tidak kafir. Yang sebelumnya, sebelum turun ayat ini, apabila seorang terbesit pada kalbunya kekufuran, Allah akan hisab dia atas kekufuran yang dia lakukan, meskipun itu hanya besitan kalbu. Tapi itu hukumnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, besitan-besitan kalbu tidak termasuk perkara yang dihisab. Disebabkan apa ma'asyiral muslimin? Disebabkan sami'na wa ato'nanya mereka para sahabat radhiyallahu anhum tatkala menerima syariat yang berat. Luar biasa. Berbeda dengan mereka ahlul kitab. Berbeda dengan mereka orang-orang Yahudi yang mereka terbiasa ya, tatkala menerima syariat-syariat yang berat selalu mengucapkan sami'na wa asoina, kami mendengar tapi kami enggak mau nurut. Maka akibatnya bukan justru Allah permudah urusan syariat mereka, Allah Subhanahu wa taala persulit. Syariatnya Yahudi itu berat. Syariatnya Yahudi ma'asyarul muslimin itu berat. Jauh lebih berat dari syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kita ini ya, di antara kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi ini tanah-tanahnya dijadikan untukku sebagai alat bersuci dan tempat untuk ibadah. Ini kekhususan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati waktunya azan, mereka boleh sholat dimanapun dan itu sah. Di bumi manapun. Ya. Tatkala mereka tidak mendapati air, bumi yang mereka pijak pun bisa menjadi alat bersuci mereka. Tayamum. Ini kekhususan, keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Jadi kalau Nasrani, Yahudi di masa dahulu, ibadahnya harus di tempat ibadah yang ditentukan. Gak bisa sembarangan. Tidak bisa mereka bersuci, menghilangkan hadas yang ada pada diri-diri mereka dengan tanah tatkala tidak ada air, gak bisa. Itu berat, ya kan? Belum lagi makanan-makanan yang diharamkan untuk mereka. Seperti lemak-lemak daging itu enggak boleh di syariatnya Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, lemak-lemak daging yang kita sekarang kan masyaallah halal bagi kita, tapi bagi orang Yahudi enggak boleh. Kenapa? Karena mereka itu selalu merasa berat, selalu membangkang manakala ada syariat yang menurut mereka adalah berat. Mereka tidak mengatakan sami'na wa ato'na, tapi mereka mengatakan sami'na wa asoina. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang perlu diperhatikan. Maafnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba karena unsur lupa, tidak sengaja atau paksaan, ini adalah kekhususan yang didapatkan oleh umat ini disebabkan apa tadi? Disebabkan sami'na wa ato'nanya para sahabat tatkala menerima syariat yang berat. Dan pada mereka ada contoh dan suri tauladan yang baik buat kita. Seberat apapun syariat yang kita terima, berusaha kita untuk menjalankannya semaksimal mungkin. Berusaha kita untuk sami'na wa ato'na, tidak sami'na wa asoina. Gitu. Akan ada kemudahan-kemudahan di sana yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Akan ada balasan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk mereka, orang-orang yang dengan 100% siap menerima syariat meskipun itu seakan-akan memberatkan mereka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Inna allaha tajawazali an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan umatku dari segala bentuk pelanggaran yang dilakukan karena ketidaksengajaan, karena kelupaan, atau karena adanya unsur paksaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sebagaimana yang telah kita singgung kemarin di majelis sebelumnya, bahwasanya maafnya Allah subhanahu terhadap pelanggaran yang dilakukan karena unsur lupa, tidak sengaja, atau paksaan, ini maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani dosa atas mereka dan tidak Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka. Itu maknanya maaf. Dan maafnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menafikan hukum-hukum yang mengikuti pelanggaran tadi manakala dilakukan. Disebutlah para ulama, ada tiga hal yang mengikuti pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang tatkala dia lupa, tidak sengaja, atau terpaksa. Yang pertama adalah ad-dhaman. Ad-dhaman maknanya adalah ganti rugi. Baik. Dijelaskan oleh mereka para ahli fiqih, tatkala seseorang contohnya merusak barang orang lain karena tidak sengaja. Contohnya ya, dia tidak sengaja menabrak gitu. Dia tidak sengaja menabrak mungkin motor, dia tidak sengaja menabrak mobil saudaranya. Karena tidak sengaja. Qadarullah ma syafa'al, motor atau mobil yang ditabrak peot. Atau ada yang rusak. Maka kita katakan berdasarkan hadis di atas, si penabrak karena dia tidak sengaja menabrak, dia tidak berdosa karena kesalahannya itu. Namun dia tetap harus mengganti, harus dhoman, memberikan ganti rugi terhadap barang yang dia rusak milik saudaranya tersebut. Nah, kalau seumpamanya motornya rusak spakbornya, ya dia ganti spakbornya. Mobilnya peot, ya berusaha untuk dia perbaiki, itu dhoman. Ya, harus tetap ada pada pelanggaran yang dilakukan karena unsur ketidaksengajaan atau lupa atau terpaksa, harus tetap dilakukan itu dhoman sebagai bentuk keadilan dan berusaha untuk mengentaskan diri dari kezaliman. Secara dosa tidak ada, tapi secara hak kemanusiaan kita harus memberikan dhoman, kita harus memberikan ganti rugi. Begitu pula ma'asyiral muslimin yang termasuk kategori dhoman, disebut oleh para ahli fikih, adalah tatkala seseorang melakukan pembunuhan yang tidak sengaja atau mirip dengan sengaja. Ya. Jadi dalam ilmu fikih, pembunuhan itu dibagi menjadi tiga. Ada pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk kezaliman kepada korban. Secara hukum had, secara hukum Islam, maka orang yang membunuh saudaranya dengan sengaja, dia juga harus dibunuh. Disebut dengan qisas. Itu hukum Islamnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yang kedua adalah pembunuhan yang dilakukan karena khata, karena ketidaksengajaan. Ya, tidak sengaja. Qadarullah masyafa'al, dia menabrak seseorang. Qadarullah yang ditabrak meninggal. Orang ini kan tidak sengaja menabrak. Qadarullah sudah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, dia menabrak seseorang dan ternyata korban yang dia tabrak meninggal. Ini namanya membunuh karena khata, karena tidak sengaja. Membunuh karena tidak sengaja, secara hukum Islam tidak ada qisas di sana. Jadi orang yang tidak sengaja membunuh tadi, dia tidak dibunuh. Namun termasuk dalam kategori kafaroh yang bersifat dhoman, ganti rugi, maka dia harus membayar kepada korban, membayar kepada keluarga korban, memberikan ganti rugi kepada keluarga korban senilai 100 ekor unta. 100 ekor unta. Itu sebagai bentuk dhoman. Karena nyawa yang dia hilangkan, meskipun karena ketidaksengajaan, namun syariat telah menentukan untuk dia membayar kepada korban uang senilai 100 ekor unta. Diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada ahli waris. Illa ayyasaddaqu, disebutkan di dalam ayat, kecuali apabila ahli waris mengikhlaskan atau ridho untuk tidak dibayar sempurna senilai 100 ekor unta, maka tidak masalah. Itu ikhwan fillah rahimakumullah, seandainya hal ini tidak bisa dilakukan, maka orang yang menabrak tadi harus membayar kafaroh dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau dia tidak bisa, tidak punya kemampuan untuk membayar dhoman kafarah tadi, tidak bisa membayar ganti rugi tadi, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau terputus satu hari, diulangi lagi. Harus 2 bulan berturut-turut secara sempurna, kecuali ada udzur syar'i seperti safar, sakit, atau haid apabila si pembayar kafarah adalah seorang wanita. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu dhoman, ya. Pembunuhannya dilakukan tidak sengaja, ya, kita katakan tidak berdosa, tapi ada ganti rugi yang harus kamu berikan kepada ahli waris karena kamu menghilangkan nyawa, ya. Kamu bayar kepada mereka senilai 100 ekor unta, ya, gak tahu berapa itu, ya. Sapi aja harganya 20-an juta kan, kalau unta biasanya lebih mahal. Mungkin bisa kenaknya berapa M, ya. Kecuali tadi illa an yasaddaqu, kecuali ahli waris mau bersedekah, mau memaafkan, atau rela untuk dibayar tidak sampai senilai seperti itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini pembunuhan al-khata, tidak sengaja. Kategori ketiga dari pembunuhan yang disebutkan oleh para ahli fikih adalah qatlu syibhil amd, membunuh yang mirip sengaja. Mirip sengaja tapi tidak sengaja. Contoh, ya, seorang guyon dengan temannya. Biasanya kalau orang dipukul pakai botol ini kan gak meninggal, ya. Dipukul dia kepalanya pakai botol. Ma'rufnya orang kalau cuma dipukul pakai botol ya gak meninggal. Qaddarallahu wa masyafa'al, tatkala dia memukul saudaranya di kepalanya dengan botol, lah kok meninggal? Namanya syibhul amad. Dia sengaja memukul, tapi tidak sengaja membunuh. Ya. Nah, konsekuensi yang ada pada pembunuhan syibhul amad, pembunuhan yang mirip dengan sengaja, adalah konsekuensi yang ada pada pembunuhan yang dilakukan karena unsur ketidaksengajaan tadi. Ya. Dia harus membayar dhaman kafarah, yaitu harta senilai 100 ekor unta atau 100 ekor untanya kalau dia punya. Illa an yasaddaqu, kecuali apabila ahli waris memaafkan atau rela dibayar tidak senilai 100 ekor unta. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang mengikuti pelanggaran yang dilakukan karena unsur ketidaksengajaan, yaitu ad-dhaman. Yang kedua adalah al-uqubatu fid dunya, hukuman dalam perkara dunia. Hukuman dalam dunia, yaitu maksudnya disebut oleh para ulama adalah hukuman-hukuman had. Ya. Hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh syariat batasan-batasannya untuk pelanggaran-pelanggaran kriminal. Apabila pelanggaran-pelanggaran kriminal tadi, ya, dilakukan dengan ketidaksengajaan, maka pendapat yang kuat dalam masalah ini, tidak ada hukuman yang mengikuti di dunia, ya. Tidak ada hukuman yang mengikuti di dunia. Sebagaimana tatkala ada seseorang yang tidak mengetahui haramnya zina, contohnya ya, karena dia orang yang tinggal di jauh pedalaman sana, gak kenal Islam, gak kenal tata krama, ya, dia hidup naudzubillah seperti hewan, dia gak tahu zina itu haram. Setelah dia masuk ke dalam Islam, dia belum tahu, belum sampai kepadanya ilmu kalau zina adalah haram. Dia pun berzina. Setelah dikasih tahu, kan berarti dia tadi melakukan karena kebodohan, dan kebodohan itu dikategorikan oleh mereka para ulama termasuk ketidaksengajaan maksud, ya, termasuk al-khata. Seorang yang berzina tadi karena tidak tahu hukum haramnya zina, tatkala dia sudah menikah, apakah dia dirajam? Jawabannya tidak, gitu. Karena al-uqubatu fid dunya, hukuman-hukuman had yang diberikan dalam pelanggaran-pelanggaran kriminal itu tidak diberikan kepada si pelanggar apabila barakallahu fikum, jadi apabila si pelanggar melakukan pelanggarannya karena ketidaksengajaan atau karena kelupaan. Jadi uqubah fid dunya tidak ada. Hukuman, ya, hukuman dalam dunia ini tidak ada. Itu yang kedua. Kemudian perkara ketiga adalah terkait dengan kafaroh. Kafaroh, apakah orang yang melakukan pelanggaran, ya, apakah seorang yang melakukan pelanggaran karena tidak sengaja, lupa atau terpaksa, dan pelanggaran tadi manakala dilanggar harus ada kafarohnya, apakah dia harus tetap membayar kafaroh? Seperti ya, seperti kafaratul yamin. Kafaratul yamin yakni maknanya kafaroh sumpah. Seorang sudah bersumpah, wallahi demi Allah, saya enggak akan bicara dengan fulan. Dia sudah bersumpah, dia pakai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, saya enggak mau ngomong sama dia. Saya tidak akan berbicara dengan dia meskipun sepatah kata. Qaddarallahu wa masyafa'al, ya, dia melanggar sumpahnya. Dia melanggar sumpahnya. Dia berbicara dengan fulan. Nah, ini disebut oleh para ulama dengan al-hinf, melanggar sumpah. Dan seorang yang melanggar sumpah harus membayar kafarah sumpah, yaitu memberikan makan kepada 10 fakir miskin atau memberikan pakaian kepada mereka. Makanan yang diberikan kepada 10 fakir miskin tadi bisa bentuknya mentah, Kalau mentah berarti setengah sok, setengah sok kira-kira 1,5 kilogram makanan mentah, atau makanan matang yang apabila dimakan oleh satu orang itu sudah mengenyangkan dia, dia tidak kurang. Itu kafaratul yamin. Sehingga ikhwah sekalian, kalau seumpamanya ya ada sumpah yang dilanggar, maka kewajiban untuk membayar kafarah itu. Satu sumpah yang dilanggar, satu kafarah diberikan, yaitu membayar makanan kepada seluruh fakir miskin, atau kalau tidak makanan bentuknya pakaian. Kalau tidak mau melakukan itu, tidak membayar makanan atau tidak memberikan pakaian, pilihan kedua dari kafarah sumpah adalah membebaskan budak. Gitu. Membebaskan budak. Nah, sekarang permasalahannya ma'asyiral muslimin, yang ada kolerasi dan keterkaitannya dengan pembahasan kita pada hadis ini adalah tatkala seorang melanggar sumpah karena lupa. Melanggar sumpah karena lupa atau tidak sengaja. Dia sudah bersumpah, saya enggak mau bicara dengan fulan. Meskipun setengah kata, saya enggak akan bicara sama fulan. Qadarullah bertemu dan dia tidak sengaja lupa berbincang dengan orang yang sudah dia sumpahi, dia enggak mau ngomong sama dia. Ya, berarti terjatuh dalam al-hin. Terjatuh dalam pelanggaran sumpah. Apakah orang ini harus membayar kafarah dengan membayar 10 makanan kepada orang fakir miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan satu orang budak, atau tidak? Jawabannya ma'asyiral muslimin, dalam bab ini ada khilaf yang panjang, ada perselisihan di kalangan para ulama. Wallahu ta'ala a'la wa a'la bisawab. Yang rajih, yang kita pilih pendapatnya, adalah kafarah tidak mengikuti. Ya, kafarah tidak mengikuti pelanggaran yang dilakukan karena unsur ketidaksengajaan atau lupa. Jadi kalau seorang sudah bersumpah gak mau ngomong sama fulan, tapi qadarullah lupa ternyata dia ngomong sama fulan, ya dia tidak perlu bayar kafarah. Karena tadi, dia melakukannya karena tidak sengaja. Yang dia harus membayar kafarahnya adalah perkara-perkara yang dia langgar sumpahnya, dan dia lakukan pelanggaran sumpah tadi dengan kesengajaan dan dia sadar sesadar-sadarnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula mungkin barangkali kita di masa lalu punya sumpah yang ingin kita batalkan isi sumpahnya. Ya tadi, harus kita juga membayar kafarah. Ya, contohnya ya, kita bersumpah dengan nama Allah dengan serius. Saya tidak akan bicara dengan ayah saya. Karena dia merasakan kezaliman, kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya. Selama mendidik ayahnya mukul, ayahnya menganiaya, sampai terucap itu dari lisan seorang anak, sumpah. Atas nama Allah, saya tidak akan bicara sama kamu bapak. Ya, karena dia dulu masih jahil. Kalau tidak bicara sama bapak, itu ternyata di dalamnya ada bentuk qati'atur rahim, memutus hubungan dari silaturahim. Dia enggak paham, lu masih belum belajar. Dia masih belum ngaji. Setelah dia belajar taklim, oh ternyata sebuah kewajiban seorang anak itu berbakti kepada ayahnya meskipun ayahnya jahat. Bahkan bukan hanya jahat, meskipun ayahnya musyrik, kafir, penyembah berhala, tetap seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bentuk kalimat berbaktinya adalah waqula lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada keduanya ucapan yang lembut. Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk berbincang-bincang dengan orang tua kita dengan perbincangan yang hangat. Ya. Tatkala kita berbicara kepada mereka, berbicara dengan pembicaraan yang sopan santun. Nah, tatkala seorang tadi di masa lalunya dia sudah bersumpah enggak mau ngomong sama bapaknya. Nah, terus dia ingin bertaubat, ya. Dia ingin bertaubat, ya Allah, aku berdosa. Kenapa saya tidak bicara dengan bapak saya? Karena sumpah itu tidak membenarkan sesuatu, ya. Tidak semua sumpah itu membenarkan sesuatu seperti ini. Tatkala seorang bersumpah tidak mau ngomong sama bapaknya, bukan berarti perbuatan dia benar karena ada sumpahnya lah. Ya. Memang secara isi dia tidak boleh melanggar sumpahnya. Namun tatkala di kemudian hari dia tahu isi sumpahnya adalah suatu pelanggaran dan dia ingin kembali menyambung tali silaturahim dengan ayahnya, maka silahkan dia berbicara dengan ayahnya, dia batalkan sumpahnya dengan membayar kafarah. Ya, dia membatalkan sumpahnya dengan dia membayar kafarah, dia mencari 10 orang miskin, dia kasih makan mentah ataupun matang, atau kalau tidak kasih pakaian kepada mereka, pakaian yang menutupi aurat mereka. Kalau laki-laki kasih baju celana untuk menutupi aurat, kalau wanita dikasih baju celana, jubah, jilbab, ya, dikasih itu untuk menutupi auratnya, itu kiswah, memberikan pakaian dalam bentuk kafaron. Atau kalau dia punya budak, dia bebaskan budaknya. Nah, pilihan silahkan, pilih yang mana. Kafaratul yamin, dia batalkan isi sumpahnya karena dia tahu isi sumpahnya adalah sebuah pelanggaran terhadap syariat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan penjelasan hadis yang ke-39. Masih ada waktu, kita lanjutkan membaca hadis berikutnya. Hadis yang ke-40. Qala al-Imam Al-Hafidz An-Nawawi Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaihi, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku. Pegang kedua pundaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau adalah seorang yang asing atau engkau adalah orang yang numpang lewat. Ini pesan dan nasihat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar tatkala menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, beliau juga menambahkan nasihat dengan nasihat yang amat sangat berharga. Kata Abdullah bin Umar, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau kamu berada di waktu sore untuk beramal, jangan tunggu waktu pagi. "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Dan apabila kamu ada di waktu pagi untuk beramal, jangan tunggu waktu sore. "Wa khudh min sihhatika limaradika," ambil kesempatan sehatmu sebelum datang masa sakitmu. "Wa min hayatika limautika," ambil kesempatan tatkala engkau masih hidup sebelum datang tatkala engkau mati, sebelum datang saatnya engkau mati. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ditambahkan isi hadisnya dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam menambahkan nasihat kepada Abdullah bin Umar selain nasihat "kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil," jadilah engkau di dunia ini sebagai orang yang asing atau seorang yang numpang lewat. Nabi SAW menambahkan nasihatnya kepada Abdullah bin Umar, "Wa'udda nafsaka min ahlil kubur," dan anggaplah dirimu sudah termasuk bahagian daripada ahlil kubur. Motivasi untuk beramal sebanyak-banyaknya, motivasi untuk mempraktekkan ketakwaan dan ketaatan sekuat-kuatnya dari Nabi kita Muhammad alaihi salat wassalam kepada muridnya tersayang yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini adalah hadis yang agung. Hadis yang merupakan aslun fi qisaril amali fid dunya. Yang kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hadis ini adalah hadis induk yang menghasung kita untuk pendek angan-angan dalam masalah dunia. Untuk kita pendek angan-angan dalam masalah dunia. Wa anal mu'mina la yanbaghi lahu an yattakhidha ad-dunya watanan wa maskana. Hadis ini adalah hadis yang asal, hadis dasar yang menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang mukmin tidak selayaknya untuk dia menjadikan dunia ini sebagai negeri aslinya dan tempat tinggal yang seakan-akan dia akan tinggal di sini selamanya. Fayatma'innu fiha, sehingga dia merasa tenang di dunia ini. Dia enggak peduli dengan bekal-bekal yang harus dia persiapkan. Walakin yanbaghi an yakuna fiha ka'annahu 'ala janahi safar. Ya. Seorang mukmin di dunia ini sikapnya harus seperti seorang yang sebentar lagi pergi. Sehingga dia sibuk untuk yuhayyi'u jahazahu lirrahil, dia sibuk untuk mempersiapkan perbekalan dan persiapannya untuk segera pergi dari dunia ini. Ini ma'asyiral muslimin, makna hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, makna hadis secara ringkas. Adapun penjelasan untuk hadis ini juga akan kita nukilkan dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wa nas'alullah taisir. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, terutama untuk saya pribadi, kemudian untuk jamaah sekalian. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Wa naktafi bihadal qadar. Wafaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.